Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Istighatsah. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilul istighatsati qawluhu ta'ala idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil tentang ada bahwasanya istighatsah adalah bagian dari ibadah adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Ittastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian melakukan istighatsah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dalam bentuk kemenangan. Fastajaba lakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi permohonan kalian. Nah, istighatsah dan pembagiannya. Al istighatsah artinya meminta bantuan atas selamat dari kebinasaan dan kesusahan. Istighatsah ada beberapa macam. Pertama, meminta bantuan kepada Allah. Ini adalah amal kebaikan yang paling utama dan sempurna. Dan inilah hal yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikutnya. Berdasarkan dalil yang telah disebutkan oleh penulis, yaitu firman Allah Ta'ala, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon bantuan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran surat Al-Anfal ayat 9. Dan ini terjadi pada saat perang Badar. Ketika Nabi SAW melihat jumlah pasukan musyrikin 1000 tentara, sedangkan sahabatnya hanya 300 orang, maka masuklah beliau ketindak bermunajat kepada Allah sambil mengangkat tangan menghadap kiblat. Beliau berdoa, Allahumma antisli ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhihi isabata min ahli Islam la tuqad fil ard. Ya Allah, laksanakanlah apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka engkau tidak akan sembah di muka bumi dengan syariat Islam ini. Beliau terus meminta bantuan dan pertolongan dari Tuhannya sambil terus mengangkat tangan sampai sorbannya terjatuh dari pundaknya. Lalu Abu Bakar memungut dan membalikannya nanti ke pundak beliau. Kemudian datang dari belakang Rasulullah SAW yang berkata, "Wahai Nabi, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia akan memenuhi janjinya." Lalu turunlah ayat tersebut. Nah, kita beri sedikit catatan ya. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian meminta istighatsah, dan tadi pengertian istighatsah adalah meminta bantuan agar kita diselamatkan dari kebinasaan. Ketika Merapi jeblok kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi apapun. Itu yang dimaksud dengan istighatsah. Bedanya apa dengan isti'anah? Kalau isti'anah meminta sesuatu yang sifatnya positif, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal minta agar panennya semakin banyak, agar apa misalnya Allah memberikan keberkahan dan seterusnya. Ini masuk dalam isti'anah. Sedangkan istighatsah ini terkait ancaman bahaya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bahaya ini dihilangkan atau tidak mengenai diri kita. Dan di antara bentuk istighatsah adalah istighatsah ketika perang. Dan ini dimiliki oleh orang musyrik, orang kafir. Mereka membanggakan Tuhannya pada waktu mereka perang. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Sufyan pada waktu perang Uhud. Dia merasa menang lalu mengatakan, lanal uzzah wala uzza lakum. Kami punya uzza dan kalian tidak punya uzza. Kita punya dewa perang dan kamu tidak punya dewa perang. Kemudian dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahul a'azzu akbar, Allah Subhanahu wa taala lebih perkasa dan lebih besar. Sehingga dialah satu-satunya tempat kami bergantung untuk memohon kepadanya. Fastajaba lakum, kemudian Allah mengijabai permohonan kalian dengan Allah turunkan 1000 malaikat murdifin yang mereka datang secara berturut-turut. Dan hadirin yang kami hormati, malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang kafir tapi tidak dilihat oleh kaum muslimin. Sehingga orang kafir melihat jumlah pasukan kaum muslimin sangat banyak. Orang muslim melihat jumlah pasukan kaum musyrikin sangat banyak. Ya. Maka mereka sama-sama melihat jumlah pasukan lawannya lebih banyak dibandingkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dengan pasukan para malaikat, dengan ini Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Kita bisa lihat bagaimana ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kaum muslimin kalah ketika perang Badar. Sampai beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkali-kali mengucapkan, Allahumma anjis lima wa'adtani, ya Allah wujudkan janji yang telah engkau berikan kepadaku, ya Allah wujudkan janji apa yang telah engkau janjikan kepadaku, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tu'bat ala wajhil ard, ya Allah jika engkau mengalahkan, menakdirkan kalah pasukan Islam yang sedikit ini, maka engkau tidak akan pernah diibadai, tidak akan pernah disembah di muka bumi ini selamanya. Karena Islam tidak ada. Andaikan ketika itu pasukan Nabi SAW dan para sahabat meninggal dunia, Masjid Al-Huda ini enggak ada. Tidak ada kajian kitab Tauhid, tidak ada kajian apapun bentuknya. Karena kaum muslimin yang dia menjadi cikal bakal Islam, yang bisa kita rasakan sampai sekarang, kalah ketika perang Badar. Dan beliau terus berdoa sampai sorban beliau terjatuh. Yang dimaksud sorban di sini adalah rida. Rida itu pakaian seperti orang yang sedang ihram, yang bawah namanya izar, yang atas namanya rida. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Yang ini disebut dengan doa apa? Ibtihal. Disebut dengan doa ibtihal. Beliau angkat tangannya tinggi-tinggi sampai selendang yang berada di pundak beliau terjatuh. Sehingga yang dimaksud sorban di sini bukan sorban seperti yang dipakai oleh para ustadz zaman sekarang ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi bagian atas beliau dengan pakaian sebagaimana orang yang ihram. Sampai terjatuh. Karena saking tingginya ketika Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Dan itu yang dimaksud dengan doa ibtihal. Doa dalam kondisi genting. Kita sangat berharap semoga Allah segera mengabulkannya. Bisa kita lihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Sederhananya beliau sampai ketika perang yang beliau pakai baju seperti itu. Beliau tidak memakai baju seperti kita, ada lengannya. Bisa digerakkan kemanapun tanpa jatuh. Yang beliau pakai seperti orang yang sedang ihram. Sehingga kalau banyak bergerak bisa jatuh. Dan ketika jatuh, telanjang dada, terbuka bagian atasnya. Dan hal semacam ini biasa, karena ini sudah menjadi pakaian adat di masa mereka. Pakaian kebiasaan mereka, mengingat keterbatasan penjahit dan keterbatasan kain ketika itu. Sehingga kain apa saja yang kira-kira bisa dipakai untuk menutupi pundak, mereka gunakan untuk menutupinya. Makanya baju di masa silam bisa dipakai untuk kafan. Seperti yang dipakai oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab hanya menggunakan satu helai kain ketika perang apa? Uhud. Sewaktu beliau meninggal, bajunya dipakai untuk mengkafaninya. Dan itu pun kurang panjang. Itu pun kurang panjang. Berarti Mus'ab ketika itu waktu perang apa bagian dada beliau terbuka. Beliau hanya sarungan. Sarungan perang. Dan beliau bertugas memegang liwa, memegang bendera, makanya menjadi sasaran serangan orang-orang kafir. Ibnu Qamiyah menyangka kalau Mus'ab ini Nabi Muhammad SAW. Makanya dia sangat semangat untuk menyerang Mus'ab bin Umair sampai akhirnya Mus'ab meninggal dunia dalam kondisi syahid radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua. Kedua, meminta bantuan kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir di hadapannya dan tidak mampu memberikan bantuan. Ini tergolong syirik karena yang berkeyakinan orang tersebut memiliki suatu kekuatan luar biasa sehingga secara tidak langsung yang memberikan kepadanya sebagian sifat rububiyah. Firman Allah Ta'ala, amma yujibu mudharra idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a'ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapa saja yang memperkenalkan doa dalam kesulitan atau yang berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sama sedikitlah kamu mengingatnya. Nah, yang berikutnya adalah meminta bantuan kepada orang yang mati atau orang yang hidup tidak hadir. Yang dimaksud tidak hadir itu tidak ada di tempat kita. Dia berada di tempat jauh. Nanti kamu kalau dalam kondisi terjepit butuh apapun, sebut bismillah 3 kali, kemudian sebut namaku sambil menghentakkan bumi. Nanti aku akan datang memberi bantuan. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini dimiliki oleh sebagian mereka yang punya anggapan bahwasanya gurunya mampu untuk mendengar suara dari jarak yang sangat jauh. Ketika itu diberikan kepada orang yang sudah mati, dia punya masalah apapun di keluarganya atau di tempat kerjanya atau di lingkungannya atau masalah apapun bentuknya, lalu dia datang ke kuburan, dia curhat. Ya. Dia curhat menyampaikan masalahnya. Pasti diiringi dengan keyakinan apa? Yang mati ini bisa menolongnya. Dan itu bagian dari apa? Sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau maksud. Ia memberikan sebagian sifat rububiyah kepada makhluk yang menjadi sasaran istighatsahnya. Dan ini jika dilakukan, hukumnya apa? Syirik besar. Dan dalilnya adalah, tidak ada yang bisa mengijabai doanya al-mutar. Doanya orang yang dalam kondisi terjepit. Idza da'ahu, ketika dia memohon kepadanya. Wa yakshifu su'a, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan yang sedang menimpa orang ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah jadikan kalian sebagai khulafa'al ard, orang yang hidup di muka bumi, pengganti dari generasi sebelumnya. Karena khalifah itu artinya apa? Pengganti. Pengganti dari generasi sebelumnya. Artinya, Allah selamatkan kalian sehingga kalian bisa tetap hidup, lalu kalian bisa menggantikan generasi sebelumnya yang telah mati. A'ilahumma Allah, adakah sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Qalilamma tadakkarun, sedikit sekali kalian mengambil peringatan darinya. Nah, hadirin yang kami hormati, Allah bercerita dalam hal ini enggak ada. Karena pertanyaan di sini, siapakah? Maksudnya adalah istifham ingkari. Pertanyaan dalam rangka mengingkari. Ada enggak di sini yang lebih berkuasa dibandingkan fulan? Maksudnya adalah pertanyaan untuk jawabannya pasti enggak ada. Itu yang dimaksud dengan istifham ingkari. Ada enggak di sini yang lebih yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ini yang disebut dengan istifham ingkari. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an metode seperti ini, istifham ingkari, untuk semakin menegaskan bahasanya satu-satunya yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A'ilahumma Allah qalilamma tadhakkarun. Tayyib. Berdasarkan ayat ini, Para ulama menyimpulkan bahwa doanya orang yang sedang dalam kondisi kesulitan itu mustajab. Karena satu-satunya yang bisa menolongnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia perbesar tawakalnya kepada Allah, pada saat dia membutuhkan kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doanya akan diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah terkait ayat ini. Dulu ada orang yang melakukan perjalanan, tapi dia tidak menggunakan kendaraan pribadi. Terus ngojek, Pak. Ngojek di masa silam itu pakai kuda. Tapi enggak ada aplikasinya, ya. Beliau minta diantar, tolong antarkan saya ke kota ini. Siap, diantarkan. Kemudian setelah sepakat harganya, diantarkan, Pak. Tapi ketika diantarkan, ternyata si tukang ojek kuda ini mengambil jalur yang tidak umum dilewati oleh masyarakat. Entah dilewatkan kemana, gitu ya. Dan itu tanpa Google Map. Sampai akhirnya ketika dia berada di tempat yang sangat sepi, kudanya diberhentikan. Kudanya diberhentikan, kemudian penumpangnya diminta turun. Langsung ditodong pedang. Serahkan semua barangmu, dan kamu tak bunuh. Kemudian orang ini bilang, saya serahkan semua barang saya, tapi jangan dibunuh. Gak bisa, nanti kamu kalau ketemu orang lain pasti akan lapor. Barangmu tak rampas, kamu tak bunuh. Gak ada pilihan lain. Akhirnya dalam posisi seperti itu, peluang untuk hidup sangat kecil, karena beliau juga tidak membawa senjata. Beliau minta izin, sebelum kamu membunuhku, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Kemudian beliau sholat. Ketika beliau sholat, saking takutnya, lupa semua bacaan dalam sholat, kecuali satu ayat ini. Lupa Fatihah, lupa doa ruku, doa sujud. Yang dibaca cuma amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. La ilaha illallah qalilan ma tadhakkarun. Itu saja diulang-ulang dalam salatnya. Sehingga dia salat 2 rakaat yang dibaca cuma ini, Pak. Dibaca dalam rukuknya, dibaca dalam sujudnya. Tiba-tiba ketika dia salam, ada darah yang muncrat. Ada darah yang muncrat ke depannya. Ini darah siapa? Darah saya atau darah siapa? Dia noleh, ternyata yang bunuh tadi, si perampok tadi, meninggal dunia. Ada sosok hitam membawa senjata, kemudian membunuh orang ini, lalu ditanya, kamu ini siapa? Saya adalah utusan amma yujibul mutarra idza da'a, wa yakshifus su'a, wa yaj'alukum khulafa'al ard. Selamat orang ini. Sehingga jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, tawakalnya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini mengundang Allah akan memberikan pertolongan kepadanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Meskipun bisa jadi kita tidak pernah berpikir Allah akan memberikan pertolongan itu dengan cara seperti ini. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan para malaikatnya yang kemudian menolong hambanya yang membutuhkan. Termasuk para wanita yang dalam posisi kesulitan ketika mau melahirkan. Dia di posisi al-mutar, makanya sangat dianjurkan untuk banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Banyak memohon kemudahan kepada Allah ketika itu. Berdoa sendiri dan tidak perlu bengak-bengok, ya. Ya boleh manggil suaminya untuk mengambilkan makanan atau apa, silahkan. Silahkan berdoa sendiri, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang dialami. Karena orang yang dalam kondisi terjepit, tawakalnya secara umum lebih maksimal dibandingkan ketika minta bantuan orang lain. Kemudian kita lanjutkan di poin yang ketiga. Yang ketiga, meminta bantuan kepada orang hidup yang hadir di hadapannya dan mampu memberikan bantuan yang diinginkan. Ini diperbolehkan. Firman Allah dalam kisah Nabi Musa, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِعَابِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَوْا عَلَيْهِ. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan perangnya dari musuhnya, lalu Musa memicunya dan matilah musuhnya itu. Quran surat Al-Qasas ayat 15. Nah, meminta bantuan kepada orang yang mampu memberikan bantuan dan dia hadir, hukumnya boleh. Dan ini bisa disebut istighosah secara bahasa. Pak, saya tolong pak, saya punya utang misalnya. Baik, kemudian diarahkan ke IBR. Berarti dia beristighosah dengan IBR. Nanti kalau barangkali IBR bisa memberikan pendampingan dan bantuan dana, ya, dia beristighosah dengan IBR. Boleh atau tidak? Selama IBR mampu melakukannya, diperbolehkan ya. Sebagaimana yang terjadi pada Musa, ketika beliau melihat ada orang Bani Israel sedang rebutan air dengan siapa? Orang Kipti, orang Mesir. Akhirnya si Bani Israel ini manggil Musa. Wahai Musa, ini saya rebutan sama orangnya Fir'aun. Saya minta tolong, tolong ini diselesaikan. Orangnya Fir'aun diantem sekali mati. Dan kata Wakaza, ada yang menafsirkan dipukul dengan satu tinju. Ada yang menafsirkan dipukul dengan tiga jari. Wah, ini lebih sangar lagi ya. Dan ada beberapa tafsir yang lain. Pokoknya itu gak penting. Yang penting pokoknya Musa memukul orang ini mati. Dan ini salah satu di antara bukti kuatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau secara fisik kuat meskipun belum jadi nabi. Karena ketika peristiwa ini Musa sudah mukmin belum? Sudah beriman. Bani Israel sudah mukmin. Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun orang-orang yang beriman. Ya meskipun imannya tidak sebagaimana ketika Musa datang dengan membawa wahyu. Mereka masih melakukan khurafat, tahayul. Makanya mereka kalah bersama ketika dijajah oleh Fir'aun. Nah, pada waktu itu Musa alaihissalatu wassalam belum jadi nabi dan rasul. Beliau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau meskipun belum jadi nabi dan rasul sudah memiliki kekuatan fisik yang melebihi umumnya manusia. Makanya sewaktu tutup sumur ya, tutup sumur yang itu hanya bisa di geser oleh beberapa orang, Musa bisa sendirian. Musa bisa melakukannya sendirian. Sebagaimana dalam peristiwa apa? Ada dua putri dari Syekh Madian, dua wanita anak dari orang tua di kota Madian, ketika mau memberikan minum ternaknya, ternyata sumurnya sudah ditutup oleh orang-orang yang mendahulunya. Kemudian dibantu oleh Musa alaihi salatu wassalam. Di sini ada kata istighatha, ya artinya melakukan istighatha, meminta pertolongan. Yang keempat, meminta bantuan kepada orang hidup yang tidak mampu memberikan bantuan tersebut tanpa berkeyakinan bahwa yang dimintai bantuan itu memiliki kemampuan luar biasa. Seperti orang tenggelam meminta bantuan kepada orang yang lumpuh, ini jelas tidak ada gunanya dan merupakan penghinaan terhadap orang tersebut. Maka hal ini dilarang karena alasan tersebut, atau dikhawatirkan orang lain tertipu sehingga berkeyakinan orang yang lumpuh memberi atau memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Insyaallah cukup jelas ya. Yang keempat ini bedanya dengan yang kedua apa? Kalau yang kedua ada keyakinan yang dimintai bantuan bisa memberikan bantuan. Kalau yang keempat tidak ada keyakinan dia bisa memberikan bantuan. Berikutnya kita akan membahas tentang adzabah. Qala al-musannifu rahimahullah wa dalilu adzabahi qawluhu ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa fil hadith la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Dalil bahasanya menyembelih termasuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki, sampai akhir ayat. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Menyembelih artinya menghilangkan nyawa hewan ternak dengan cara mengalirkan darah dengan cara tertentu. Hal ini dapat dalam bentuk bermacam-macam. pertama menyembelih sebagai suatu ibadah, yaitu jika dilakukan dengan tujuan mengagungkan, memuliakan, dan mendekatkan diri kepada siapa sembelihan itu ditujukan. Seperti ini tidak boleh kecuali kepada Allah dengan mengikuti cara yang telah disebutkan dalam syariat. Barang siapa memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah melakukan perbuatan syirik besar berdasarkan dalil yang telah disebutkan penulis, yaitu firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 162-163. Kedua, sembelihan yang diperuntukkan untuk memuliakan tamu, walimah, atau yang semisalnya, hal ini sangat dianjurkan dan ia bisa berhukum wajib atau sunnah berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nabi itu bisa yaumil akhir falyukrim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan tamunya. Dan sabda beliau kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Aulim walau bisyarah, adakanlah walimahan perkawinan, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ketiga, sembelihan yang diniatkan untuk menikmati makanan untuk diperjagakan atau misalnya, ini tergolong mubah karena hukum asal bagi makanan adalah mubah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dallalnaha lahum faminha ra'ukuhum faminha ya'kulun." Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagian yang menjadi tunggangan mereka dan sebagainya yang mereka makan. Quran Surat Yasin ayat 71-72. Dan sembilan ini bisa dianjurkan atau dilarang tergantung tujuannya. Nah, menyembelih tadi pengertiannya adalah izhaqun nafsi bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Itu teks Arabnya ya. Izhaqun nafsi bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Menghilangkan nyawa dengan cara mengalirkan darah yang dilakukan dengan cara tertentu. Tayyib. Membunuh binatang itu ada dua. Yang pertama dengan cara normal, dan yang kedua dengan cara tidak normal. Membunuh binatang dengan cara normal dilakukan dengan metode dzabh. Membunuh binatang dengan cara tidak normal dilakukan dengan metode saidun, berburu. Baik. Kapan membunuh binatang dilakukan dengan cara normal? Jika binatang itu bisa dikuasai oleh manusia dan dia bisa disembelih dengan normal, maka dia harus dilakukan dzabh. Tapi kalau binatang itu tidak bisa dikuasai oleh manusia, dia liar misalnya, dan gak mungkin ditangkap dalam posisi masih sehat, hidup-hidup, maka satu-satunya cara untuk bisa mendapatkannya, Allah kasih metode yang kedua, yaitu dengan cara berburu. Nah, prinsip dua ini beda. Kalau dzabh ada aturan khusus, kalau berburu aturannya lebih longgar. Baik, untuk berburu. Untuk berburu, prinsipnya hanya dua. Pertama, membaca bismillah. Kedua, melukai hewan buruan. Kena apapun bebas. Misalnya kena perutnya atau kena pantatnya. Pokoknya dia luka mati. Maka sudah boleh dimakan. Bisa enggak ini dipraktekkan ketika terjadi Idul Kurban? Bisa, misalnya sapi lari. Misalnya, ya. kemudian dia masuk ke dalam jurang, ya kalau kemudian orangnya ikut masuk ya bahaya. Ya. Sapinya melebu jurang, sing nyembelih melebu jurang. Ya. Terus gimana? Karena sudah tidak mungkin bisa diselamatkan, misalnya terus dipanah dari atas. Dipuanai terus sampai mati. Selamati, baru kemudian diambil misalnya. Jika tidak mungkin kan untuk disembelih, maka boleh dengan cara seperti ini. Atau misalnya sapi lari nyemplung sumur, ya. Kepalanya dibawa. Maka yang kelihatan cuman pantatnya. Nah, terus ditombaki dari atas sampai dia mati. Setelah dia mati, kemudian dia diangkat, dicacah-cacah diangkat. Ini diperbolehkan. Karena dia tidak bisa dilakukan dengan cara dzabh. Maka mengambil pilihan yang kedua, yaitu apa? Shayd, dengan cara diburu. Nah, prinsip shayd, Nabi SAW mengatakan, ma anharaddam wa dzukirasmullahi alaihi fakulu. Selama dia mengalirkan darah, dan waktu kamu melemparnya, membaca nama Allah, silakan dimakan. Karena itulah, untuk shayd, bismillahnya berlaku pada senjatanya. Sehingga misalnya ada orang yang bawa bedil. Bedilnya senjatanya tajam ya, bukan karet. Bismillah bedil der, tembus 5 burung. Mati semua. Maka halal semuanya. Meskipun bismillahnya sekali. Untuk misalnya jejer-jejer 5 burung, sekali bedil dapat 5. Maka semua yang kena halal semua. Meskipun sebenarnya waktu diincer ya, waktu pakai teropong yang dilihat itu satu arah. Burung yang ini ternyata tembus sampai seterusnya juga kena. Maka nanti yang lain juga ikut halal. Beda dengan dzabah. Kalau dzabah bismillah satu nyawa. Sehingga misalnya ada 5 ekor ayam ya, diimpit pakai jari tangan. Ya, satu ruangan, satu kepala. Ya. Bismillah, gak bisa sekali langsung 5. Atau sekali langsung 4. Tapi, bismillah satu ayam, bismillah lagi, peng 4. Sehingga 4 ekor ayam ini, semuanya mendapatkan satu bismillah. Masing-masing. Tayo. Ini perbedaan antara dzabh dengan shayd. Nah, untuk dzabh, ada syarat tambahan di situ. Yang pertama, untuk binatang yang lehernya pendek, maka harus dilakukan di ujung leher. Harus dilakukan di ujung leher. Seperti kambing, sapi, ayam. Itu semuanya dilakukan di ujung leher. Untuk binatang yang lehernya panjang, dilakukan di pangkal leher. Di tempat kalung, seperti unta, kuda, lama. Ya, tahu binatang lama? Tahu ya, nanti bisa dibuka di internet. Itu disembelih di pangkal leher. Tih. Dicari tempat yang paling mematikan. Pak, bisa enggak ini saya praktekkan dengan ayam jago, Pak, di pangkal leher? Wah, itu orang nyembelih itu, telinga nanti yang keluar. Percuma saja dia enggak bakalan mati. Cuman kantong temboloknya saja yang sobek. Maka masing-masing binatang berbeda cara dzabahnya. Dan harus dilakukan di tempat yang semestinya. Sehingga unta ketika disembelih di ujung leher, enggak boleh. Sapi disembelih di pangkal leher juga enggak boleh. Harus di tempatnya. Dan harus terputus 3. Apa saja 3 itu? Tenggorokan sebagai saluran apa? Nafas. Kerongkongan saluran makanan. Dan urat. Urat boleh salah satu yang terputus. 2 lebih sempurna. Urat itu kalau Bapak Ibu ngotot ya, nah nanti di sini akan ada otot yang agak keras di samping kanan kiri leher kita, itulah urat. Nah, biasanya binatang kalau sudah terputus tenggorokan kerongkongan, uratnya belum putus, darahnya tidak memancar deras. Makanya diminta untuk diputer pisaunya. Diputer. Begitu putus uratnya, barulah ya ngosor darah yang sangat deras. Nah, itu akan lebih cepat mematikan. Tayyib. Kalau tidak putus 3 ini, tidak sah sembelihannya. Sehingga misalnya cuman tenggorokan dan kerongkongan putus, uratnya enggak putus. Nah, ini sembelihan yang tidak sah. Loh, Pak, katanya kan yang penting mengalirkan darah. Ini kaidah yang berlaku untuk berburu, bukan berlaku untuk menyembelih. Menyembelih itu bukan sebatas yang penting mengalirkan darah, tapi ada aturan khusus. Yaitu dia dipotong di tempat yang benar sampai putus tiga hal tadi. Nah, kemudian macam-macam dhabah tadi sudah disebutkan oleh Syekh. Intinya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, dhabah untuk peribadatan. Nah, biasanya dhabah untuk peribadatan yang dilakukan itu ada aturan khusus. Apa aturan khusus? Binatangnya harus memenuhi syarat. Misalnya, harus sudah cukup usia. Kemudian yang kedua, nanti tidak boleh ada cacat. Berikutnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baik. Model yang seperti ini hanya boleh diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika itu diberikan kepada selain Allah, maka hukumnya apa? Syirik besar. Hukumnya syirik besar. Tayyib. Nah, mereka yang memberikan larung dan sembelihan untuk selain Allah itu enggak sembarangan milih binatang. Makanya enggak ada larung das jago, itu enggak ada. Kurang warak. Maka dia carikan yang lebih gemuk dan besar, kebu, dan itu pun pilihan. Enggak ada kok gudel di larung. Pasti dia akan cari yang lebih sempurna, sudah cukup umur. Makanya ini peribadatan. Sehingga larung kalau enggak dipahami peribadatan, kayaknya susah untuk memahami definisi larung, ya. Larung itu ada persyaratan-persyaratan khusus binatang yang akan disembelih. Dan ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bumi dan seterusnya. Itu pasti minta syarat. Yang saya minta harus seperti ini, seperti ini. Nah, ketika ada kriteria khusus dari binatang yang akan disembelih, disitulah bentuk penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beda-beda ya, tergantung jenis kelasnya ya. Kalau ada orang bangun jembatan ya kebu, kalau bangun rumah cukup kambing ya. Nek untuk pelet ya cukup pitik cemani ya. Tahu ayam cemani? Ayam yang hitam semuanya ya. Kenapa kok harus hitam semuanya? Ya itu syaratnya. Kalau enggak kayak gitu batal nanti. Nah, itulah bentuk peribadatannya. Sehingga bukan sebatas nyembelihnya, tapi dia harus memenuhi setiap kriteria dan ketentuan yang diinginkan oleh pihak yang menghendaki sebagai sasaran penyembelihan. Baik. Kemudian yang kedua, sembelihan yang sifatnya untuk diambil dagingnya. Sembelihan yang sifatnya untuk diambil dagingnya. Nah, yang kedua ini enggak ada syarat. Jadi pokoknya yang penting binatang halal disembelih beres. Karena tujuannya cuma untuk diambil dagingnya. Nah, sembelihan yang tujuannya untuk diambil dagingnya, ini hukumnya ada lima ya. Mulai dari wajib sampai haram. Tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Kalau tujuannya mulia, maka bisa wajib atau sunnah. Seperti memuliakan tamu, atau walimah, dan seterusnya. Kalau tujuannya terlarang, misalnya untuk pesta yang enggak karuan, ya bisa haram atau bisa makruh, bisa juga sebatas mubah hanya untuk dijual. Tapi ini statusnya hanya diambil dagingnya. Dalil bahasanya ini sifatnya hanya diambil dagingnya. Dulu ada seorang sahabat yang dia berkorban, tapi hewannya sudah disembelih sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian dihidangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini sudah matang sehingga Anda selesai sholat sudah bisa menikmatinya. Maksud sahabat ini baik. Tujuannya apa? Biar bisa dihidangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, sehingga beliau tidak harus nunggu matang dulu sembelihannya, bisa langsung sarapan selesai sholat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syatuka syatu lahmin. Ya kalau gitu kambingmu cuma kambing daging saja. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria kurban. Tidak memenuhi kriteria kurban. Sehingga halal enggak dagingnya? Halal. Tapi kurbannya batal. Karena korban ibadah ini ada aturan khususnya. Sama dengan tadi, dukun mempersyaratkan harus nyembelih ayam cemani. Kapan disembelih? Itu ada waktunya. Harus selasa kliwon, jam rolas wengi, tet, ya. Luweh 5 menit batal. Ini sampai batasan-batasan itu dia kasih. Karena ini tujuannya bukan semata menyembelih, tapi bentuk pengagungan kepada yang meminta. Allah Subhanahu wa taala ngasih batasan untuk kurban bukan untuk merepotkan kita, tapi untuk menguji kita sejauh mana kita mau mengikuti sunnah. Makanya kadang ada orang yang enggak ambil pusing, udahlah transfer saja beres. Nah, diurusi orang lain. Ya. Ada kurban online ya. Hanya dengan metode transfer. Kemudian kadang yang mengkhawatirkan adalah dia tidak memperhatikan rukun dan syaratnya. Misalnya yang transfer belum sholat, karena beda antara hisab dan ru'ya ya. Sementara yang menerima sudah sholat. Nah, kemarin yang sempat bingung, ada salah satu jamaah, dia ikut urunan sapi. 6 peserta semuanya hari rayanya misalnya Selasa, beliau hari rayanya Rebu. Jatahku 11 sisuk. Ayo raiso, wong sapi ini mong siji. Terus gimana? Bingung beliau. Ini saya belum sholat, tapi korban saya sudah disembelih. Nah itu contoh, ketika dia tidak memenuhi syarat, maka akan batal. Dagingnya sah atau tidak? Dagingnya halal ya, bukan sah ya. Dagingnya halal. Halal boleh dimakan. Tapi statusnya sebagai ibadah korban tidak diterima. Baik. Bisa dipahami insya Allah ya. Kemudian dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad, beliau pernah menyebutkan contoh di antara bentuk penyembelian kesyirikan adalah menyembelih dalam rangka menyambut tamu. Dan itu tradisi orang Arab di masa silam yang pernah beliau saksikan. Maksudnya gimana menyembelih menyambut tamu yang hukumnya syirik? Jadi ketika ada raja atau ada tokoh masyarakat mau masuk ke sebuah kampung, disambut di depan kampung sudah ada apa misalnya gapuro ya, gapuro sementara. Nanti beliau akan melewati, kalau kita gunting pita, kalau mereka enggak pakai pita ya, bukan gunting pita tapi nyembelih kambing. Jadi begitu beliau masuk atau orang ini masuk ke gapuro tadi, bersama dengan itu disembelih kambingnya. Ini penyembelihan dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut kedatangan seseorang. Dan itu syirik. Karena ini disembelih tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk memuliakan manusia, memuliakan makhluk. Dan itu kata beliau syirik besar. Beda dengan nyembelih untuk diambil dagingnya, kemudian disuguhkan kepada tamu. Yang ini diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh contoh dalam masa ini, siapa yang paling bagus? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Ibrahim alaihi salatu wassalam, kedatangan tamu, langsung beliau sembelihkan pedet. Ya. Enggak, bukan kambing, enggak tanggung-tanggung, langsung pedet, kemudian dipanggang, disuguhkan. Ala ta'kulun, silahkan makan. Ternyata orangnya tidak makan karena tamunya ini malaikat. Nah, untuk sembelian daging yang penting memenuhi syarat seperti umumnya sembelian, yaitu membaca bismillah, membaca apalagi, cukup bismillah saja ya. Membaca bismillah dianjurkan untuk ditambahi, misalnya tambahi Allahu Akbar, bismillah ya Allahu Akbar. Dan harus ditempat sebagaimana yang berlaku dalam aturan penyembelihan. Tayyib. Makanya fikih dalam kurban, fikih kurban itu ada fikih terkait kurbannya, ada fikih terkait sembelihannya. Dan itu tolong jangan dicampur ya. Tolong jangan dicampur. Fikih terkait kurban itu aturan yang berlaku khusus hanya di waktu kurban. Fikih terkait sembelihan ini aturan agar sembelihannya itu halal. Agar sembelihannya halal. Dan ini berlaku baik ketika kurban maupun di luar kurban. Sehingga cara menyembelih yang sah sebenarnya tidak hanya dibutuhkan ketika kurban saja. Di luar kurban juga dibutuhkan. Maka metode penyembelian seperti kalau kambing dimiringkan ke mana? Lambung kiri. Kemudian bagian pundaknya ditekan, bukan pundaknya, bagian lehernya ditekan. Dan seterusnya, ini berlaku baik ketika kurban maupun di luar kurban. Karena ini terkait masalah penyembelian. Kalau kurbannya terkait aturan hewan yang boleh dikurbankan dan seterusnya. Tayyib. Kemudian dari penjelasan ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Binatang yang tidak mungkin dikuasai manusia, tidak mungkin bisa disembelih. Contohnya, macan. Bagaimana menyembelih macan? Bagaimana menyembelih macan? Ya? Dibius. Dan itu tidak mungkin dilakukan di zaman sahabat. Sahabat tidak punya bius. Wah, berarti harus dilukai dulu sampai dia lemes baru disembelih. Maka ini jadi dalil. Kenapa syariat, atau ini bagian dari hikmah, kenapa syariat haramkan binatang buas yang bertarik? Karena enggak mungkin bisa disembelih. Gimana manusia bisa menyembelih? Makanya enggak ada orang yang nyembelih anjing. Gimana nyembelih anjing? Enggak ada. Binatang buas bertaring itu enggak bisa disembelih. Kenapa? Pasti nyerang dia. Untuk nyembelihnya harus dengan cara yang sangat susah. Beda dengan binatang-binatang al-an'am, hewan-hewan ternak, dia sangat mudah untuk disembelih. Nah, itu yang menjadi dalil kenapa anjing diharamkan ya, atau harimau diharamkan dan seterusnya, karena dia tidak mungkin untuk bisa disembelih. Kemudian catatan berikutnya, binatang yang enggak mungkin bisa disembelih maka tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Hah? Bekecot. Bagaimana cara menyembelih bekecot? Dipegang lehernya, nah, kepalanya terus disembelih. Ada kayak gitu? Nanti mengalir darahnya. Gak bisa. Ya? Ikan. Walhamdulillah bangkainya halal. Bekecot bangkainya halal atau haram? Haram. Kenapa? Gak ada dalil yang menyatakan bangkai bekecot halal. Sehingga bekecot darat, dia bukan hewan laut yang ada di darat, karena tidak bisa disembelih, maka haram untuk dimakan. Ya kalau gitu diburu pak, ngapain memburu bekecot? Memburu itu berlaku jika tidak mungkin dikuasai. Jadi bisa nggak megang bekecot? Bisa. Ya, berarti tidak perlu diburu. Kalau bekecotnya lari kenceng gitu ya, terus ditembak dari jauh, nah itu baru bekecot buruan. Ya. Tapi ini nggak bisa. Makanya yang seperti ini, karena tidak bisa disembelih, maka dia tidak boleh dimakan. Karena tidak ada cara untuk memakannya. Laron. Laron halal atau haram? Hah? Haram. Tidak bisa disembelih. Jadi apakah bisa dikiaskan dengan belalang? Itu pertanyaannya. Apakah bisa dikiaskan dengan belalang? Jadi laron ini termasuk hasyarat. Hasyarat. Dan hasyarat, kata para ulama, masuk dalam al-khabithat. Seperti kecoa, terus laler, kemudian lemut. Ya. Ada orang berhasil mengumpulkan nyamuk. Ya, sekilo nyamuk misalnya. Dioseng. Apa hukumnya? Ya ini hasyarat, enggak boleh dimakan. Jadi yang seperti ini tidak boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam. Makanya saya lebih cenderung laron tidak boleh dikonsumsi. Berarti kalau kena laron najis, ya enggak. Tidak boleh dimakan tidak sama dengan najis. Laler itu tidak najis. Tawon najis enggak? Tidak. Yang tidak bisa dimakan belum tentu tidak najis. Baik. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah lanjutannya akan kita bahas di kesempatan yang lain. Barangkali nanti bisa disampaikan ke kawan-kawannya, mungkin mereka memahami kalau Ramadan libur ya, padahal tidak libur. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam suatu acara pernikahan biasanya ada musik. Kalau dalam pernikahan secara syar'i baiknya musik diganti dengan apa? Mungkin walimahnya ya, bukan pernikahannya. Walimah yang secara syar'i sebaiknya diganti dengan apa? Apakah diganti dengan nasyid? Ya, diganti dengan nasyid silahkan yang tanpa musik. Dan tidak kita sarankan diganti dengan murattal, karena nanti enggak digubris banyak orang, tidak didengarkan. Maka bisa diganti dengan nasyid tanpa musik, atau yang kalaupun ada musiknya hanya duf saja ya. Yang bunyinya cuma satu bunyi. Cuma buk-buk-buk-buk saja ya. Enggak ada yang lain ya. Rano, pripun Pak? Rano kimpul, rano kenong ya. Tidak ada gitar, tidak ada organ. Dan walhamdulillah sudah banyak alternatif itu di internet. Nanti bisa dicari kalau memang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya daging ayam yang kita beli di rumah potong yang menggunakan mesin otomatis? Kalau dia waktu menyalakan mesinnya satu ayam, satu bismillah, insya Allah tidak masalah. Jadi misalnya dia masukkan bismillah, dia masukkan bismillah, bismillah gitu ya. Bersamaan dengan ketika dia nyalakan mesin. Tapi kalau dijejer banyak sekali, sekali tombol bismillah, langsung mati 100. Ya ini yang halal satu. 99 bangkai. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kalau keong air halal atau tidak? Selama tidak beracun, jadi keong racun nanti. Jadi kerang, keong air itu makanan kami setiap hari, bukan setiap hari ya, dulu waktu masih kecil. Kleco. Kleco itu di air atau di darat? Kleco tahu? Kalau kleco itu air tawar. Dia keong tapi di air tawar. Dia di air. Kalau dia ditaruh di darat, nanti lama kalau sudah lama meninggal, mati dia. Maka yang seperti ini dia halal bangkainya, sehingga langsung digodok saja, enggak perlu disembelih. Ya. Kerang itu langsung digodok, enggak perlu disembelih. Jika hewan tidak disembelih dengan bismillah, apakah kulitnya halal untuk digunakan? Misalnya sapi atau kuda menjadi produk aksesoris untuk kulit. Karena dari luar negeri produsen bahan baku kulit tidak menyembelih sapi atau kuda sesuai syariat. Dalilnya sudah ada tentang ini. Ada sahabat yang dia membuang bangkai, bangkai kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kenapa enggak diambil kulitnya?" Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innahal maitah." Ya Rasulullah, ini bangkai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihab faqad tahur." Apabila kulit bangkai itu sudah disamak, maka menjadi suci. Selama kulit ini tidak dimakan, hanya untuk digunakan di luar untuk dompet atau yang semacamnya, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau dimakan jadi krecek, nah ini enggak boleh, karena ini bagian dari bangkai. Yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya jika untuk penggunaan luar. Bagaimana seharusnya duduk iftirash, bagaimana duduk di rakaat terakhir salat subuh, iftirash atau tawarruk? Ada khilaf dalam masalah ini dan khilafnya ringan, sehingga kalaupun melihat yang tawarruk atau melihat yang iftirash, kita memberikan toleransi. Tapi pendapat yang lebih mendekati adalah iftirash, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Wa'il bin Hujr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat dua rakaat dan beliau duduknya iftirash, dan disimpulkan oleh sebagian ulama ini kemungkinan besar sholat subuh, karena yang beliau kerjakan di waktu pagi dua rakaat sebelum, atau cerita itu konteksnya adalah ketika waktu subuh. Doa setelah adzan atau doa setelah mendengar adzan, setelah wudu, perlukah mengangkat kedua tangan? Tidak perlu ya. Jadi doa yang dikaitkan dengan aktivitas keseharian, masuk toilet ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kowe iki ngopo ndonga ning ngarepe? Ya kan berdoa sebelum masuk toilet ya, enggak perlu. Sebagaimana juga untuk kegiatan yang lain, tidak perlu seperti itu. Masuk masjid, memakai pakaian, melepas pakaian dan seterusnya. Ini tidak perlu mengangkat tangan. Termasuk ketika mau makan, selesai makan. Ayat yang dibaca orang yang akan diambil apa? Ayat yang dibaca orang yang akan dirampok dalam sholat dua rakaat tersebut terdapat di dalam Al-Quran atau hadis. Ini cerita ya, tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Kisah ini kami dapatkan dulu yang pernah menceritakan Ustaz Abu Isa. Dan saya sempat menemukan referensinya tapi lupa dulu di kitab apa ya. Jika kita menerima hadiah ayam goreng, tetapi ketika diperhatikan bekas sembelian diceker, lukanya kecil. Oh, di leher. Ha, jadi K ini. Ketika diperhatikan bekas sembelian di leher, lukanya kecil, meragukan apakah ayam goreng tersebut boleh dimakan. Ya, kalau Anda lihat cuman bolong dikit ya. Bolong dikit, periksa ke dalam enggak ada yang lubang tenggorokan atau kerongkongan, itu yang paling gampang. Maka jangan dimakan ya. Ya memang apa? Tempat penyembelian. Tempat-tempat penyembelian ini orang-orangnya memang perlu dididik ya. Karena ini menyangkut halal haram makanan yang beredar di tengah kaum muslimin. Cuman mereka kadang rada ndablek. Yes. Pokoknya yang penting memenuhi target nyembelih sekian. Kadang nyembelih sambil nyetel musik ya, dangdutan. Dan dia enggak baca bismillah bisa jadi. Nah, karena dia sambil menirukan musiknya, sambil menirukan lagunya atau karo ngerokok mau nyembelih-nyembelih. Ya. Cuman sertifikasi seperti ini kan penting sebenarnya. Kita berharap semoga pemerintah bisa apa? Melakukan tindakan yang lebih aktif lagi dalam masalah ini. Karena kalau sebatas MUI, MUI membuat sertifikasi halal, itu kan diruntut sampai ujung bagaimana cara menyembelihnya. Tapi banyak orang merasa kerepotan. Nah, daripada kayak gitu enggak usah saja. Padahal ini menyangkut apa? Menyangkut masalah halal haram makanan yang beredar di masyarakat. Ini jika kita punya bukti yang sangat nyata kalau mereka sering melakukan pelanggaran. Dulu sempat ada kawan dari mana ini, kedokteran hewan UGM, ngajak saya coba kita buat komunitas yang nanti sering membuat pelatihan-pelatihan, isinya ngajari tempat penyembelihan itu untuk bagaimana cara menyembelih yang syar'i. Ya kita jawab, MUI saja gak kelar apalagi komunitas sekecil ini ya. Karena kita tidak punya kekuatan hukum. Kalau ada kekuatan hukumnya, ada daya paksa. Kalau gak ikut pelatihan tutup ya, sehingga mereka mau tidak mau harus memenuhi kriteria yang diinginkan ya. Karena itu sementara ini kalau misalnya mau beli daging, pastikan tempat penyembelihannya bagus ya. Bagaimana kaidahnya membedakan haid dengan istihadhah? Kalau pakai kaidah Syekh Sa'di, dilihat dari darah yang keluar di masa haid atau tidak. Bagaimana jika minum obat pil penunda haid yang membuat darah haid tidak berurutan dan tidak terpola? Baik. Intinya begini. Wanita itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Kok ini aneh sekali ini. Dilihat dari atau terkait masa haidnya wanita ada tiga ya. Yang pertama ada wanita yang punya kebiasaan haid tertentu. Punya kebiasaan masa haid tertentu. Kemudian ada yang wanita yang dia tidak punya kebiasaan, tapi punya ciri khas darah haid tertentu. Dan dia bisa membedakan. Yang ketiga, enggak punya dua-duanya. Ada sebenarnya yang keempat, berarti punya dua-duanya. Dilihat dari kebiasaan dan ciri khas. Tayyib. Cara acuannya begini. Bagi wanita yang tidak mengalami istihadhah, tidak mengalami istihadhah, cirinya gimana, Pak? Ya darahnya hanya keluar pada waktu tertentu saja. Darah hanya keluar dalam waktu tertentu saja. Maka kaidahnya, selama keluar darah, hukumi haid. Selama keluar darah, hukumi haid. Ini bagi yang tidak mengalami istihadhah. Nah, biasanya wanita yang tidak mengalami istihadhah itu yang masih dalam kondisi normal. Tidak ada intervensi obat, tidak ada intervensi suntik, dan seterusnya. Itu biasanya tidak mengalami istihadhah. Tidak ada intervensi alat kontrasepsi yang lain. Dan rata-rata wanita Indonesia banyak yang normal. Dan tidak ada riwayat di keluarganya ada yang mengalami istihadhah. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami istihadhah. Jadi darahnya mengalirnya enggak karuan. Kadang 3 hari mengalir, berhenti 2 jam, mengalir lagi 5 hari, berhenti lagi sekian jam, mengalir lagi. Sampai sebulan itu sering mengalir. Berarti ini mengalami istihadhah. Nah, untuk mereka yang mengalami istihadhah, berlaku kaidah ini. Jika dia punya kebiasaan, kembalikan kepada kebiasaan. Jika tidak punya kebiasaan, kembalikan kepada ciri khas darahnya. Jika tidak punya dua-duanya, maka kembalikan kepada kebiasaan haid wanita di sekitarnya. Yang dimaksud sekitarnya adalah ibunya, saudara-saudaranya, ya, atau bibik-bibiknya. Dia bisa mengenali mereka itu kalau haid berapa lama dan biasanya tanggal berapa. Nanti ikut seperti mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami istihadhah. Sehingga kalau misalnya dia sudah punya kebiasaan, terus ingin puasa di bulan Ramadan atau ingin mengerjakan umroh agar tidak terganggu haid, lalu minum obat. Maka pada hari kebiasaannya, jika bersih sama sekali gak keluar darah, dihukumi suci. Tapi jika di rentang kebiasaannya, keluar darah meskipun hanya flek, dihukumi haid. Karena aslinya ini masa haidnya. Cuman ditahan dengan obat. Sehingga di posisi ini, apapun yang keluar dihukumi haid. Hukum memakai yang matikan cuma dipukul kepalanya. Apa ini? Ini bacanya apa? Telo. Oh, lele. Hukum memakan lele kok memakai. Hukum memakan lele yang mematikannya cuma dipukul di kepalanya. Langsung digoreng juga enggak apa-apa ya. Tapi sekiranya ini menyiksa, Anda matikan yang paling cepat. Karena lele itu bangkainya halal. Dia hewan air. Semua hewan air cara mematikannya bebas. Cara mematikannya bebas. Bapak Ibu pernah dengar mimi lan mintuno? Saya pernah makan mimi ya. Mintunonya belum, saya juga gak tahu mintuno itu kayak apa. Mimi itu seperti helm, Pak. Ikan seperti helm. Jadi itu mau dimakan, mau dibunuh pakai apapun gak bisa. Dia seperti kecoa. Kecoa itu kan binatang yang ketahanannya paling kuat. Kecoa itu dicacah-cacah, dia gak mati. Gerak terus. Dia mati itu ketika kehabisan energi. Mimi juga gitu, mau dipotong-potong tetap gerak aja. Matinya gimana? Digodok dah. Jadi kita ketika mau makan mimi, ya udah langsung masukkan air mendidih, masukkan selesai, dah. Langsung mati. Kepiting, ya. Kepiting yang besar-besar itu, ini dibiarkan lama, nggak mati-mati dia. Kalau dia dicacah-cacah waktu hidup, nanti dagingnya kececer kemana-mana, rusak. Ya. Makanya mematikannya dengan cara direbus langsung. Dan ini halal kenapa? Bangkai hewan air halal. Enggak perlu mikir nyembelih, Pak. Ya, karena merebus itu bukan menyembelih ya. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat.